العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. Soal ke-20 43. Soal ke 43 ya. Halaman 21. 28. Oh, beda dia. Tuh. Nyetak sendiri kali Mas Manto ngebajak. Kita mah asli, original. Cetakan Sultan itu. Ya. Pertanyaan di sini, ya, ma ma'nal kufri wa anwa'ihi? Apa makna kekufuran dan jenis-jenisnya? Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal kufru kufran, yang namanya kekafiran itu ada dua. Ya, kekafiran itu ada dua. Nah, sebagaimana kesyirikan juga terbagi-bagi, ada macam-macamnya. Baik. Kufrun yang pertama, al-awwal kufrun yukhriju minal millah wa huwa khamsatu anwa'in. Yang pertama, kekafiran yang menyebabkan pelaku mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama Islam ini. Dari agama ini. Dan dia ada lima macam, ya. Baik. Al-awwal yang pertama, kufru takdzib, yaitu kufur karena mendustakan. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama ini. Qala ta'ala wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya. Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman iftara, daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan Allah atas nama Allah, kadhiba, secara dusta. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, atau dia mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu datang padanya. Alaisa fi jahannama maswal lil kafirin? Bukankah jahannam itu tempat bagi orang-orang kafir? Nah, ini kufur takdzib. Maka kalau nanti pembahasan masalah al-hukum bi ghairi ma anzalallah, salah satu yang menyebabkan kekufuran ialah hakim tersebut atau pihak yang berhukum dengan selain hukum Allah tersebut mendustakan hukum Allah, maka dia akhirnya menerapkan undang-undang setan, karena selain hukum Allah adalah undang-undang setan, ya. Undang-undang setan dia, undang-undang Belanda dia misalkan, undang-undang Amerika dia. Kenapa dia demikian? Apa yang melatar belakanginya? Apa yang menghalangi dia untuk berhukum dengan hukum Allah, padahal yang wajib ialah berhukum dengan hukum Allah? Ternyata alasannya adalah takdzib, ya, karena mendustakan hukum Allah. Semisal dikatakan, oh, hukum Allah udah gak cocok zaman sekarang, hukum Allah itu salah, banyak kelirunya dan seterusnya, maka ini, ya, kufur akbar. Asani yang kedua, kufur istikbar wal iba ma'at tasdik, ya. Yang kedua, kufur istikbar, sombong dan iba. Iba itu dari kata aba, enggan, menolak. Ya. Ma'at tasdik, walaupun dia membenarkan. Ya, meskipun dia membenarkan. Ya. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Wa idh qulna, mana? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Yang kedua ini, kufur istighfar dan iba. Ini kufurnya iblis. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa'id, dan ingatlah, kulna, ketika kami berfirman, lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adama, sujud, ya, sujud penghormatan pada Adam. Namun, di syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi sujud, ya, kepada makhluk, baik dalam rangka, ya, penghormatan sekalipun, enggak boleh. Adapun hadis Mu'ad bin Jabal yang dia katanya sujud kepada Nabi SAW sebagaimana dia melihat orang-orang di Syam sujud kepada pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin mereka, itu hadisnya do'if. Kalaupun hadisnya sahih, kalaupun, andai pun, ya berarti ya memang gak ada hadisnya. Ya, divalidkan, artinya hadisnya memang lemah. Kalaupun hadisnya sahih, itu langsung dimansuh. Nabi melarang, Mu'ad selesai. Ya, artinya berhenti mengerjakan itu. Nah, jadi ini dahulu. Nah, ini hukumnya udah mansuh. Sujud kepada makhluk penghormatan sekalipun. Ya. Usjudu li Adama. Sujudlah kalian, sujud penghormatan pada Adam. Fasajadu, maka malaikat semuanya taat pada Allah, mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Dia abah enggan wastakbara dan menyombongkan dirinya, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir, termasuk diantara orang yang kafir. Nah, ini jenis kafir yang kedua, yaitu kufur dan aba, ya, iba, istikbar, kufur istikbar, sombong dan iba, menolak, sombong dan menolak perintah Allah. Ya. Ada orang yang menolak menjalankan perintah Allah, itu bukan dilatar belakangi oleh kesombongan, tapi kemalasan, gitu. Malas atau apa, itu lain dengan ya iba, menolak yang dilatar belakangi oleh sombong. Ya. Ada orang puasa, dia enggak mau puasa. Aduh, saya lapar nih. Kufur enggak? Enggak. Ya, kenapa? Dilatar belakangi oleh malas. Dilatar belakangi oleh ya faktor-faktor yang lainnya lah, yang menyebabkan orang gak mau puasa tanpa udzur. Ya, itu tidak kufur. Dosa gak? Ya jelas. Ya, puasa itu bagian dari rukun Islam yang lima, amalan zahir. Baik, as-salis kufur syak, kufur karena ragu. Ya, kufur karena ragu. Tabarakallahu fikum. Nah, kufur keragu ini pun juga kufur. Ya. Allah Ta'ala berfirman mengenai ini, wa huwa kufru dzan, yaitu kufur ya prasangka. Ya, Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, wa dakhala jannatah wa huwa dzalimun li nafsihi ila qaulih ya. Tsumma sawwaka rajula. Ya, Allah berfirman mengenai hal ini. Ya. Dakhala jannatah. Dan dia memasuki jannah, di sini bustan maknanya, kebunnya. Ya, kebunnya, wa zalimu li nafsi, dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Sampai kepada firman Allah, tsumma sawwaka rajula. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya. Dia pikir gak ada hari kiamat. Ya. Jadi ayatnya terusannya apa? Summa sawwaka dakhala wa huwa linafs qala ma adunnu an tabida hadhihi abada, gitu kan? Terusannya kan? Ya, dakhala jannah wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ketika dia masuki kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri, dia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa. Ya, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia pikir kebunnya itu kekal selama-lamanya. Wa ma adunnu satu qa'imatan. Qa'imatan wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ya. Nah, kemudian, dan aku kira kiamat itu ya. Kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti ya. Ya, kalau aku pun dikembalikan kepada Rabbku, kata dia, maka kata dia nih dengan sombongnya, ya, la ajidanna khairan minha munqalaba. Ya, maka pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ya, temannya maka menasihati, qala lahu sahibuh, temannya menasihatinya, wa huwa yuhawiruhu akafarta bi alladhi khalaqaka akafarta. Temannya menasihatinya, yang beriman, orang yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap, yuhawiruhu, sambil berhiwar dengannya, akafarta billadhi khalaqaka, apakah engkau telah kafir kepada Allah yang telah menciptakanmu, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari apa, mani, summa sawwaka rajula, ya, kemudian Allah menjadikan kau sebagai pria yang sempurna. Sampai sini syahidnya di sini di mana, yaitu ucapan tadi yang Allah kutip, ucapan temannya, qala sahibuhu wa huwa yuhawiruh, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Nah itu di sini, ya, di sini syahidnya di sini, ketika dia ragu akan adanya hari kiamat, ya. Misal ada orang yang mengatakan, dan mereka-mereka itu yang beriman kepada sesuatu yang fiksi, yaitu hari kiamat. Dia katakan bahwasanya beriman pada hari kiamat atau kejadian hari kiamat adalah sesuatu yang fiktif, maka ini orang juga kafir. Ya, kafir apa namanya? Kufur syak. Ya, ya. Ragu akan dibangkitkannya seorang di hari kiamat kelak, itu kafir. Zaman ladina kafaru, ya, Allah yubasu. Orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Maka menyangka, berenduga bahwa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat, maka itu kafir. Sama kafirin begini, ya. Penduduk apa, pemeluk agama Nasrani kafir nggak ya? Saya ragu kalau mereka kafir. Masa kafir? Kan dia baik juga. Kan dia. Saya ragu. Nah, ini pun kekafiran. Ya, maka yang kayak begini dia juga murtad. Ya. Loh, apa yang menyebabkan dia murtad? Dia kan tetap muslim. Dia kan enggak melakukan pembatal keislaman. Enggak mengucapkan ucapan yang membatalkan keislaman. Tapi di ragunya, dia apa namanya? Di kalbunya dia ragu akan kekafiran Nasrani, Yahudi dan seterusnya dari kalangan non-muslim. Maka itu adalah kekufuran akbar. Taib. Arabi kufrul i'rad. Yang keempat, kufur i'rad, yaitu berpaling. Ya. Allah Ta'ala wa dalilu alaihi qauluhu Ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya. Dan orang-orang kafir, perhatikan, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, amma unziru mu'ridun. Mereka mu'ridun amma unziru. Mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Mereka berpaling. Dan Allah sifati mereka ini, orang-orang yang berpaling ini, sebagai orang-orang yang paling zalim. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang telah diberi peringatan, diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada anha, kemudian dia malah berpaling. Dan ini Allah sifati dia sebagai orang yang paling zalim. Nah, orang yang paling zalim. Nah, ini berpaling. Memang berpaling itu enggak selamanya murtad, ya. Memang berpaling itu, ya. Terkadang ada sesekali dia berpaling, sesekali dia menghadap Allah. Ya. Dia berpaling. Nah, tapi kalau orang itu udah enggak peduli agama sama sekali, udahlah, enggak usah terlalu fanatik dalam urusan agama gitu. Ini kan ngelesnya orang-orang malas beragama zaman sekarang begitu. Yang mengamalkan agama dicap sebagai orang yang fanatik. Padahal fanatik apa kita ini? Sholat sunnah jarang, puasa jarang, yang wajib-wajib aja kadang ketinggalan, walaupun dikerjakan. Ya, fanatik apa? Cuma dilihat dari pakaian gitu, topik pakai jubah, kiai, ya, misalkan. Jadi nggak fanatik. Kalaupun dibilang fanatik, loh memang mesti begitu. Ya, udhu ulufisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Kalau dibilang mesti fanatik, oh iya harus ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk komitmen. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah, jami'an semuanya, wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kita justru diperintahkan untuk fanatik terhadap agama. Fanatik yang di situ, ya, tetap berpegang kepada kebenaran, bukan fanatik kepada person. Ya, fanatik kepada agama. Fanatik itu definisinya apa sih? Kalau dalam KBBI? Atau yang antum cerna apa? Kan gak ada waktu kita buka KBBI sekarang. Yang antum cerna apa sekarang fanatik? Radikal. Kok radikal? Berlebihan. Hah? Berlebihan. Fanatik itu artinya berlebihan. Pertahankan argumen. Buka KBBI juga enggak ngasih. Emangnya antum pakar bahasa Indonesia? Enggak buka KBBI langsung fanatik adalah. Ya, buka dulu. Ayo, opek apa? Ah, kelamaan. Secara berlebihan. Ya, secara berlebihan. Ya, kita enggak berlebihan, bahkan kekurangan. Sholat sunnah jarang, ya. Tilawah kurang, baca kitab kurang, hafal hadis kurang. Ya, baca kitab ulama apalagi puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah kita kurang. Apa yang berlebihan dibilang sehingga kita dibilang fanatik? Enggak ada. Justru kita katakan kepadanya, Anda itu yang terlalu fanatik untuk tidak mau beragama. Gitu. Hah? Anda terlalu fanatik untuk tidak beragama. Konsisten dengan tidak atau konsisten. Apa itu? Ya. Nah, yang kelima, kufrun nifaq. Kekufuran nifaq. Ya, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran di kalbu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya. Orang munafik itu ngeri ya. Ya. Law ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa yaqulu tasma' min qawlihim ka'annahum khusyubun musannada. Ya. Yahsabuna kullu sayhatin 'alaihim. Humul adu. Fahdharhum. Nah, itu tahdir itu mereka itu. Fahdharhum. Ya. Ya Allah sebutkan mereka itu. Zalika bi annahum amanu. Yang demikian itu mereka itu beriman, menampakkan keimanan. Ya, cukup menampakkan keimanan. Mereka dianggap beriman itu dengan menampakkan rukun Islam, mereka syahadat. Apalagi ayat tadi yang kita bacakan itu diawali oleh syahadatnya munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tatkala munafik datang, dia datang kepada engkau wahai Nabi, dia mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Dia bersaksi syahadat engkau adalah Rasulullah. Ya, mereka sholat, mereka puasa, ya, mereka mengamalkan rukun Islam. Ya, maka dianggap seakan-akan mereka beriman. Ya, dzalika bi annahum amanu fa tsumma kafaru, kemudian akhirnya mereka menjadi kafir lagi. Mereka kafir lagi. Ya. Mereka kafir lagi, fatubi'a 'ala qulubihim. Ya. Lalu dikunci mati hati mereka. Dahulu awalnya mereka masuk Islam. Cuman karena enggak srek dengan syariat Islam atau kena provokasi yang lain, wah udah pura-pura Islamannya. Lalu dikunci hati mereka, fahum la yafqahun. Karena itu mereka enggak bisa ngerti. Karena udah dikunci. Ini munafik di zaman Nabi yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Kalau orang liberal zaman sekarang, orang ya liberal zaman sekarang, orang sekuler zaman sekarang, kaum pluralis zaman sekarang, seperti kaum-kaum apa para komika-komika yang menghina agama, menghina Islam, ya. Para pengamat-pengamat yang sok-sokan bilang bahasa Arab bahasa teroris, itu menampakkan permusuhan pada Islam. Munafik bukan. Loh, munafik itu idharul iman, menampakkan menyembunyikan. Kalau yang tadi itu menyembunyikan kekafiran tuh. Ditampakkan itu. Dia menampakkan permusuhan kepada Islam, bukan menampakkan kekafiran lagi, menampakkan permusuhan pada Islam. Enggak tahu apa yang disembunyiin. Yang disembunyiin cuan. Ya, karena banyak di antara mereka itu buzzer-buzzer yang dapat fulus. Ya. Ya dan billah. Oh itu. Maka mereka bukan munafik. Mereka apa? Harbi. Ya harbi kafir. Ya, zindik. Ya, zindik. Nah. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, itu kufur nifaq. Ya, kufur nifaq. Yang ketiga, yang kedua itu diantara kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Yang kedua, kufrun asgoru, kufur asgor. La yukhriju minal anil millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dari millah. Ya, tidak mengeluarkan. Ya, wa huwa kufrun ni'mati. Yaitu kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Sebenarnya para ulama nanti membagi lagi ya. Syirik itu, kufur itu ada kufur zahir, kufur khafi. Kemudian ya, ada yang membagi lagi kufur akbar, kufur asghar. Ya. Kufur amali ikhtikadi saja. Nanti masuk itunya ke zahir atau bukan? Bukan masalah asghar atau akbar, khafi atau jali atau zahir. Nah. Contohnya kufur nikmat. Kalau kufur asghar, apalagi bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Ya, dalil mengenai hal ini ya. Mengenai hal ini dari wa qawluhu ta'ala wa dalilu alaihi qawluhu ta'ala wa daraballahu masalan. Ya. Qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Ya. Wa daraballahu masalan, dan Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Qaryatan, sebuah qaryah. Tahu qaryah apa? Ya, suatu negeri, suatu kampung. Kanat aminatan, qaryah itu dulunya aman. Dulunya tentram. Ya'ti harizquha, yang datang rezekinya, melimpah ruah rezekinya, ragadan min kulli makan. Melimpah ruah dari segala penjuru tempat. Fakafarat bi an'umillah. Namun ternyata penduduknya kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Ya. Allah kemudian fa'adzaqahallahu libasal ju'. Maka Allah pun menimpakan kepada mereka, merasakan kepada mereka ya. Bencana. Juk wal khauf, kelaparan dan ketakutan. Bimakanu yasnau, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian firman Allah Ta'ala, innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar ya, sangat zalim dan sangat ingkar. Nah ini kufur asghar. Di antara yang lain kufur asghar contohnya adalah ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Di antaranya apa lagi? Riya, menampakkan amalan kepada orang lain. Menampakkan amalan kepada orang lain tidak mesti syirik asghar, untuk dipuji. Ya. Kalau menampakkan amalan pada orang lain untuk dicontoh bukan syirik asghar. Ya, yang penting niatnya itu dia ibadah karena Allah. Tapi dia tampakkan agar di tauladani, dicontoh oleh orang lain, maka ini kebaikan. Kalau menyembunyikan amal kata orang sama. Sama juga. Oh, saya takut dibilang riya, tapi itu sebenarnya riya tuh. Takut dibilang riya itu dari riya. Iya. Ini kan dari Bram, udah cerita beramal. Ya. Mana lagi tadi? ma huwa syirku wa ma anwa'uhu wa ma anwa'u syirk. Berikutnya, apa itu syirik dan apa jenis syirik? Ya. Jenisnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, i'lam anna tauhid diddu syirk. Ketahuilah bahwasanya tauhid itu ya adalah lawan dari kesyirikan. Wa syirku salah satu anwa. Syirik itu ada tiga macam. Syirkun akbaru, wa syirkun asgaru, wa syirkun khafi. Syirik akbar, syirik asgar, dan syirik khafi. Berarti dipisah syirik khafi dengan syirik asgar. Ya, dipisah di sini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Madarijus Salikin membahas tentang hal ini juga. Beliau mengatakan syirkuhum kisman, kesyirikan mereka ada dua, syirkun khafi wa syirkun jali. Syirik khafi dan syirkun jali. Ya, kalau syirkul khafi kata Ibnu Qayyim qad yughfar, terkadang diampuni. Ya, ammal jali fala yaghfiruhullahu illa bitaubati minhu. Kalau syirik jali enggak bisa diampuni kecuali pelakunya ketika masih hidup di dunia dia bertaubat. Ya, dia bertaubat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ya, di Madarijus Salikin. Kemudian wasyirku salah satu anwa. Syirik ada tiga macam, syirkun akbar, wasyirkun asghar, wasyirkun khafi. An-nawul awal syirkul akbar wa huwa arba'atu anwa. Syirik akbar ada empat macam. Al-awwal syirkud da'wati, syirik karena berdoa kepada selain Allah. Ya. Menyeru, berdoa, menyeru berdoa. Doa adalah ibadah. Ya, fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ini kesyirikan musyrikin Quraisy. Apabila mereka naik kapal, kapal laut diombang-ambing lautan, fil fulk di lautan, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa itu kepada Allah. Falamma najahum minal bari idahum yusyrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Nah, ini syirik doa. Ya. Allah sebutkan mengenai hal ini. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa yang berdoa, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun di samping dia berdoa kepada Allah, yang itu enggak ada burhannya. Ya. Sampai Allah sebutkan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bahagia. Sampai Allah sebutkan demikian. Ya, berarti berdoa kepada selain Allah itu adalah kekufuran. Ya. Perbuatannya kufur, orangnya kufur. Kalau mazhab Murji'ah, perbuatan kufur, orangnya belum tentu kufur. Nah, ini mazhab Murji'ah. Ini dibantah sama masyayikh kita. Masyayikh Shalih Fauzan, ya. Syekh Rajihi. Bahkan Syekh Abdul Razak juga. Enggak benar, Syekh Shalih Al-Syekh. Enggak kayak gitu. Perbuatannya kufur, pelakunya belum tentu kufur. Itu perbuatannya kufur, pelakunya belum tentu kufur, pada bukan permasalahan kufur jali, kufur zahir. Yaitu pada kufur khafi, baru yang demikian. Syirkun khafi, baru demikian. Tapi kalau kufrun jali, kufrun zahir, enggak. Nah, itu na'udzubillah min madhabil irja. Ya. Itu dijelaskan oleh masyarakat kita, itu pendapatnya kaum irja. Ya, enggak demikian. Ya, makanya ikhwah, dalam permasalahan ini kan permasalahan yang gawat, krusial. Jangan sembarangan terima. Lihat itu dari mana. Enggak bisa. Hatta ustaz sekalipun ngomong begini begitu, dia dari mana? Ya, makanya hindari membaca buku-buku akidah, syarah sendiri. Mesti syarah ulama. Syarah Syekh bin Baz, syarah Syekh Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Rajihi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, anaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Usaimi, Syekh Suhaimi. Nah, jangan sendiri. Kalau sendiri ya itu rawan. Jangan, tawadu kembali kepada ulama kibar. Al-baraka ma'aka birikum. Keberkahan bersama bimbingan ulama kibar kalian. Jangan sendiri. Ya. Jangan sendiri. Seolah-olah memposisikan diri sudah selevel masyaikh. Nah, tawadu. Apalagi kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah jelas. Ya, dijelaskan oleh murid beliau dan juga cucu beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dalam berbagai risalah beliau dan anak-anak cucunya yang lain. Nah, ini jelas sebenarnya. Ya, cuma jadi terombang ambing pemahaman ini karena munculnya bid'ah irja di tengah-tengah dakwah, ya, dakwah yang diusung oleh para a'immatud dakwah. Ya. Ayy barakallahu fikum. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, ada orang yang ketika dia menulis buku, ya, dia menulis buku Syarah Nawakidul Islam. Kata Syekh Shalih Fauzan, itu dia enggak sedang mensyarah Nawakidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia sedang membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada itu Syarah Nawakidul Islamnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis. Nah, itu. Kata Syekh Shalih Fauzan, itu lagi ngebantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tuh. Ini bukannya syarah. La yasra, lakin yarudu ala Syekh. Dia ini membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis itu. Nah, Bu. Anti mazhab saya. Ya, kurang lebih begitu. Itulah. Ya. Nah, itu banyak itu digandrungi di Indonesia ini. Ya, oleh mereka yang sepemikiran dengan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis itu. Ya. Makanya membaca buku-buku risalah dakwah, nah, itu pakai syarah ulama. Ya, kita sangat menghindari itu ya. Kita makanya di sini tahun lalu fokus ke syuruhatnya Syekh Shalih Fauzan, tahun ini ke Syekh bin Baz dan kita barengi dengan Syekh Roji. Kalau di Pondok Ungu kita fokus ke syuruhatnya Syekh Shalih Al-Syekh. Ya. Kita upayakanlah, jangan sendiri gitu. Jangan sendiri. Taib barakallahu fik. Lanjut lagi. Nah, ini yang pertama syirik, syirik dakwah, syirik berdoa. Ya, syirik berdoa itu. Wa may yad'u ma'allahi la akhar la burhana lah. Weh, sampai Allah sebutkan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, maka dia kafir. Berdoa meminta kepada selain Allah, maka dia kafir. Kesimpulan dari mana itu? Dari para masyayikh. Contohnya ini, ya, Syekh Shalih Al-Syekh, ya, ketika menjelaskan wa dalil ala anna da'wata, ya, da'wata ghairillah kufrun qauluhu ta'ala fil ayah nafsiha, ya, innahu la yuflihul kafirun fadalla ala anna du'a ghairillah kama annahu syirkun id du'iya ilahun akhar ma'allah fahuwa kufrun li'annahu qal azza wa jal innahu la yuflihul kafirun. Ya, dalil akan bahwa berdoa kepada selain Allah itulah kekufuran ialah ayat itu. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, siapa yang menyeru berdoa kepada siapapun, kepada Tuhan yang lain, ya, Tuhan palsu yang lain, kepada sembahan yang lain di samping dia berdoa kepada Allah yang tidak ada buktinya, tidak ada burhannya, maka sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung. Nah, kemudian astani syirkun niyah, syirik niat, wal irada wal qasad, irada kehendak dan qasad maksud. Ya, qala ta'ala wa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya? Nuwaffi ilayhim ma a'malahum. Maka kami berikan balasan penuh atas amal mereka. Ya, fiha di dunia ini wa hum fiha la yubkhasun. Sedangkan dunia mereka tidak, di dunia mereka enggak akan dirugikan, dikasih. Kamu mau apa dengan tujuan beramalmu? Dengan niat dunia Allah kasih. Ulaikal ladzina lahum Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah, hancurlah ya amal-amal yang mereka upayakan kerjakan di dunia, dan terhapuslah ya apa-apa yang mereka kerjakan. Iya dan billah. Ya, iya dan billah. Nah, mengenai hal ini nanti ada perinciannya ya. Ya. Apakah ya orang yang beramal dengan niat dunia itu ya itu kekufuran secara mutlak atau tidak? Ada perinciannya. Syekh Shalih Al-Syeikh di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah merinci hal ini. Ya. Intinya enggak mutlak. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengiming-imingi sahabat yang berjihad dengan diiming-imingi. Kalau kamu nanti dapat ghanimah di sana, budak di sana, budaknya cantik-cantik. Ya. Semangat. Yang penting ada asal niatnya karena Allah. Ada asal niatnya karena Allah. Gitu. Ya, jadi enggak mesti ada niat dunia yang lain maka jadi terhapus amalnya, tidak demikian. Nah, itu perinciannya nantilah insyaallah. As-salis syirku ta'ah. Syirik ketaatan. Qala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam. Wama umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ya. Allah berfirman mengenai Yahudi Nasrani. Ya. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan ya rahib-rahib mereka, ahbar mereka. Ya, waruhban-ruhban mereka. Ya. Rahib orang alimnya Yahudi. Ya. Kemudian ruhban ya, ahbar orang-orang alimnya Yahudi, kemudian ruhban rahib-rahib Nasrani, pendetanya, pasturnya, uskupnya ya. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai rob selain Allah, min dunil masih min dunillah wal masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan al-masih Isa bin Maryam ya sebagai rob tandingan selain Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang dahulunya memeluk agama Nasrani, ketika mendengar ayat ini mengatakan, oleh Rasul, kami dulu ketika masih Nasrani enggak pernah menjadikan pendeta kami Tuhan. Kata Nabi, bukankah ya kalian ya, apabila mereka bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ya, kalian mengikutinya? Iya, kata Adi. Kata Nabi SAW, tilka ibadatuhum. Kalau begitu, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Kufur apa? Syirik apa? Syirik to'at ya, to'at kepada sesuatu yang jelas-jelas telah salah, batil. Ya. Taibarakallahu fik. Qalat, kemudian ya. Ini jelasnya syirik to'at ya. Nah, sama juga, taat kepada ulil amri secara mutlak. Ini juga keliru ya. Keliru ya. Dalam hal kebaikan baru. Gak ada semua keadaan mesti taat ya. Arabi syirkul mahabbah. Yang keempat, syirik mahabbah, syirik cinta. Qala ta'ala, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sedangkan orang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adab annal quwwata lillahi jami'a wa anallaha syadidul adab. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Ya. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang zalim itu ya, yang mereka lebih mencintai selain Allah daripada Allah ya, seandainya mereka melihat adab, melihat ya, ketika mereka melihat adab pada hari kiamat ya, annal quwwata lillahi jami'ah, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah. Allah sangat berat adabnya. Sangat berat adabnya. Wa annallaha syadidul adab. An-nau'u tsani. Jenis yang kedua. Tanggung ini ya. Berarti kurang lebih 2 pertemuan lagi baru selesai. Ya, kalau 2 pertemuan lagi berarti awal Oktober baru bisa dimulai silsilah Rosail Syarah Syif Ar-Rajih. Insyaallah. Ya. Syirkun asghar wa huwa riya. Syirik asghar yaitu riya. Riya dari kata ro'a, artinya dia ingin dilihat amalannya. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih wal falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini sisi pendalilannya nih. Ahada. Siapa yang berharap dia berjumpa dengan Rabb-nya di hari kiamat kelak, maka dia mesti beramal dengan amal saleh, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan janganlah dia menyekutukan menyekutukan ahadan siapapun bi ibadati rabbih, ketika dia beribadah kepada Rabb-nya. Ahadan. Ahadan itu umum nakirah. Ya, nakirah yang hadir fi siyakil nafyi, kan ada nafyun di situ. La nahiyah. Itu maknanya umum, siapapun. Artinya enggak boleh ibadah kita karena ada niat ingin dipuji, ingin dibicarakan, ingin dikenang, ingin di ini, ingin di itu. Termasuk diantara bentuk syirik riya di sini adalah seorang yang berangan-angan beramal supaya ingin dilihat. Saya mau nulis yang baik-baik saja di medsos. Kenapa? Supaya setelah saya mati orang-orang akan ingat yang baik-baik saja tentang saya. Ini enggak boleh. Jangan demikian. Ya. Menulis yang baik-baik aja karena Allah. Nah. Kemudian mana lagi tadi? An-nau salis syirkun khafi wa dalilu syirik yang samar. Dalilnya adalah firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml. Kesyirikan yang ada pada umat ini lebih samar daripada dabibin naml, merayapnya seekor semut yang kecil ala sofah, ala sofati, di atas batu hitam, ya, as-sawad, as-sauda, di atas batu hitam, fi dzulmatil lail, fi dzulmatil lail, di tengah gelapnya malam gulita. Baik, adapun berikutnya mal farq bainal qadar wal qada itu nanti insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.